Sebelum ku sampai di kota tua, tinggalkan kenangan, mencari wajah, mencari jejak, mengejar mimpi. Langkah tercepat terasa lamban, meninggalkanku, membayangkan dirimu di sana, membayangkan dirimu di sana. Merajut sendiri kisah-kisah terindah, hasrat rindu di tengah deru kota. Yeah. Jakarta, berkacalah engkau sejenak, adakah cinta jalan sepi yang tersisa. Jakarta, gemerlap rindu yang menggebu, tersimpan semua cerita kita di Jakarta. Kisah-kisah terindah di tengah nafsu angkuhnya deru kota. Jakarta, berkacalah engkau sejenak, adakah cinta di jalan sepi yang tersisa. Yang tersisa.